بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه داه وما بعد أخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, taufiq sehingga bisa menghadiri masjid ini dalam rangka melakukan kajian. Alhamdulillah ala taufiqihi wa imtinanihi, kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya, di mana diberi kesempatan dalam kondisi sebagian saudara-saudara kita dibatasi akses gerak mereka di Jawa dan di Bali, PPKM darurat. Kita alhamdulillah masih diberi kelonggaran, masih bisa mengadakan majelis ilmu. Suatu nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan ikhwah hafizahumullah yang mengadakan kajian maupun peserta kajian, semangat, antusias untuk menghadiri majelis menunjukkan adanya ar-raghbatu fil khair, cinta kepada kebaikan. Naam, ini tentu patut disyukuri. Barakallahu fikum. Menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dakwah, nikmat istiqomah di atas dakwah as-sofiyah, dakwah yang murni ala minhajin nubuwah, ala al-kitab wa sunnah, di atas manhaj nubuwah, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dalam perkara yang dituntut dari kita semua, tentunya dengan uslub al-matlubah, uslub al-hasanah, dengan cara-cara yang diinginkan, dengan cara-cara yang baik. Nah, ini adalah kewajiban kita semua. Barakallahu fikum. Adapun materi kajian kita untuk hari ini, sebagaimana sudah diumumkan, adalah Mudzakirah, kitab Mudzakirah karya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Mudzakirah hadis, hadis Nabawi. Naam, 21 dalil-dalil fil aqidati wal ittiba', dalam hal aqidah dan ittiba', yang merupakan pokok agama kita, butuh untuk kita pelajari, untuk kita kaji, ya, dan mengambil fawaid, faidah-faidah dari hadis-hadis itu. Di mana kitab ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelum muncul COVID-19 di Lawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Sehingga untuk hari ini kita lanjutkan ke hadis yang ke-10. Al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10. Syekh Rabi memberikan judul pembahasan ini at-tamassuk bil kitab was sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dengan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidun, yaitu para sahabah yang menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Naam. Empat Khulafa Ar-Rashidun. Yang menarik dari sini nama mereka dimulai dengan huruf Ain. Abu Bakrin siapa namanya? Abdullah. Kemudian Umar, Utsman, Ali. Jadi gampang diingat. Semuanya berawalan dengan huruf Ain. Abdullah itu Abu Bakar. Umar, khalifah yang kedua. Khalifah yang ketiga Utsman. Dan yang keempat Ali. Al-Khulafa Ar-Rashidun. Yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan hadisnya, hadis yang ke-10, an Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah. Naam. Al-Irbad Ibn Sariyah As-Sulami, kunyahnya Abu Najih. Ya. Nazala Hams. Beliau turun, berpindah. Nazala turun artinya berpindah, bukan tempat kelahirannya, tapi beliau berpindah domisili di Hams. Meninggal tahun 70-an radhiyallahu an. Mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan wejangan kepada kami, mau'izatan balighah, dengan suatu mau'izah. Syekh Rabi menjelaskan apa makna mau'izah. Hiya tadzkir billah, yaitu tadzkir, mengingatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa takhwif min ghadabihi wa adabihi, dan takhwif, membuat takut dengan azab dan kemurkaannya. Naam. Itu makna mu'idah. Wejangan yang berisi menganjurkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yakni para sahabat yang hadir ketika itu, untuk takut, ya, kepada Allah, takut akan kemurkaan dan azabnya. Mu'idhatan balighatan, wejangan yang balighah, yakni mu'athirah, yang memberikan pengaruh. Pengaruhnya tasilu ila qulubis sami'in, kata Syekh Rabi menjelaskan makna kata ini, ya. Nasihat Nabi, wejangan Nabi yang memberikan pengaruh sampai ke dalam hati-hati orang yang mendengarkan nasihat itu, bi ahsanil alfaz, dengan pemilihan kata yang paling bagus. Wa afsahiha, dengan pemilihan kata yang paling fasih. Rasulullah alaihi salatu wasallam afsahun nas, orang yang paling fasih ketika menyampaikan nasihat. Naam. Disifatkan dalam Al-Qur'an tentang sifat beliau, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Di antara bentuk haris, semangat Nabi alaihissalatu wassalam atas hidayah terhadap umatnya adalah ketika beliau menyampaikan nasihat, wejangan dengan penuh kefasihan. Apa artinya? Artinya kata para ulama, semua kandungan syariat telah disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan penyampaian yang sempurna. Tidak ada lagi yang tersamarkan. Ya. Dengan penuh kejelasan. Tidak ada lagi yang samar maknanya. Semuanya jelas. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui sesatnya pemikiran sebagian orang yang mengatakan yang sampai pada kita baru 30 juz, ada 10 juz yang tersimpan. Ada 10 juz ya disembunyikan. Ya, ucapan seperti ini, keyakinan seperti ini menuduh Nabi SAW berkhianat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyampaikan syariat secara sempurna. Nah, padahal ini di antara sifat beliau, ya. Mau'idhatan balighah, ketika memberikan mau'idhah wejangan dengan ahsanul alfaz, pemilihan kata yang paling bagus, yang paling fasih, semuanya disampaikan dengan gamblang. Nah, memberikan pengaruh ke dalam hati-hati para sahabat yang mendengarkan sehingga wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wajilat artinya kata Syekh Rabi' hafizahullah khafat. Nasihat wejangan yang membuat hati-hati mereka menjadi takut. Naam. Ya, ini keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika menyampaikan nasihat menyentuh hati. Tidak seperti sebagian kita dai mubalik menyampaikan terkadang enggak masuk ke dalam hati pendengar. Itulah kekurangan kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagi orang yang memperhatikan, apalagi orang yang tidak memperhatikan, kan begitu. Adapun Rasulullah, ya, nasihat beliau memberikan pengaruh berbekas ke dalam hati para sahabat. Khawfat, ya. Wadharafatil uyun, hati mereka menjadi takut dan mata-mata mereka berlinangan air mata. Nah, menetes air mata dari para sahabat radhiyallahu anhu mendengar nasihat itu. Naam. Demikianlah sifat nasihat yang tulus, ikhlas ketika disampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan menginginkan pujian manusia, bukan ingin dikatakan orang yang pintar berretorika ketika menyampaikan, bukan, tapi murni tulus nasihat lillah karena Allah azza wa jal sehingga memberikan pengaruh. Kemudian lanjutan hadis, faqulna ya Rasulullah, ketika merasakan pengaruh nasihat yang luar biasa itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ka'annaha mu'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, meninggalkan kami. Nah, para sahabat merasakan itu. Ya. Fa'usina, maka berikanlah kepada kami wasiat. Mereka meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka merasa ini adalah nasihat perpisahan. Nasihatnya orang yang akan berpisah meninggalkan mereka selama-lamanya. Qala, Nabi pun memberikan wasiatnya. Dan ini contoh bagi kita barakallahu fikum. Apabila ada saudara kita yang meminta nasihat, meminta wasiat, maka termasuk diantara kewajiban kita adalah menunaikannya. Idza tansahaka akhuka fansah lahu, kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis. Apabila saudaramu meminta nasihat, maka kewajiban kamu adalah memberikan nasihat itu. Itu hak saudara kita. Nah, kita jangan merasa berat hati, ya, untuk memberikan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ketika kita tidak diminta nasihat, ya kita dianjurkan untuk memberikan nasihat. Apalagi kalau kita diminta memberikan nasihat itu oleh saudara kita. Tidak diminta saja, termasuk kewajiban kita lah adalah saling menasihati. Apalagi kalau nasihat itu diminta. Nah, nasihati temannya. Terkadang ada saudara kita yang merasa butuh nasihat, mungkin lagi semangatnya lagi turun, ya, semangat ibadahnya atau semangat taklimnya, semangat belajarnya lagi melemah. butuh nasihat, minta nasihat kepada kita, maka kewajiban kita menasihatinya dengan penuh hikmah tentunya. Nah, ini Rasulullah alaihissalatu wassalam. Para sahabat meminta wasiat, nasihat. Nabi memberikan, karena diminta. Itu adalah hak saudara kita. Qala usikum bitaqwallah. Isi nasihat beliau yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna takwa, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, anta ja'ala bainaka wa bainama takhafuhu syai'an yamna'uka wa yaqiyaka. Engkau menjadikan antara kamu dengan antara hal yang kamu takuti sesuatu yang bisa melindungimu. Itu makna takwa. Anta ja'ala bainaka wa bainama takhafuhu syai'an yamna'uka wa yaqiyaka. Ada sesuatu yang kita takuti, maka kita menjadikan sesuatu antara kita dengan hal itu yang bisa melindungi kita. Itu makna takwa, ya, secara bahasa. Asal penggunaan makna takwa. Lalu jika dikaitkan dengan makna takwa secara istilah adalah kita melakukan amal soleh dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, supaya bisa melindungi diri kita dari apa yang kita takutkan, yaitu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasihat Nabi berikutnya, wasam'i wa ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Apa maknanya? Yakni walaupun yang memerintah kalian sebenarnya enggak pantas jadi penguasa. Sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk jadi seorang pemimpin. Ya. Tapi ketika dia sudah menjadi penguasa, pemimpin, wajib untuk didengar dan ditaati, walaupun tidak ada padanya kriteria yang cocok, yang pas untuk jadi seorang penguasa, pemimpin. Yang namanya budak, budak itu tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Dirinya saja dia tidak miliki. Dirinya sendiri milik orang, milik sayyidnya, milik tuannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa di antara syarat seorang pemimpin, dia harus berstatus hur, merdeka. Ya. Statusnya bukan seorang budak. Tapi seandainya seorang budak tadi menjadi penguasa, Allah menakdirkan dia menjadi seorang penguasa yang status sebelumnya seorang budak, kemudian menjadi penguasa berada di tampuk pemerintahan, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Difahami? Jadi yang menjadi tolak ukur apa sekarang? Dia memenuhi kriteria atau tidak? Atau keadaan dia sudah jadi pemimpin? Kita enggak melihat lagi kriteria itu. Kalau dia sudah jadi pemimpin, difahami? Seperti keadaan sebagian orang, ya, yang tidak henti-hentinya mengkritiki penguasa dengan mengatakan enggak cocok jadi pemimpin karena begini, begini, dan begini. Disebutkan semua kelemahan-kelemahannya. Padahal dia sudah jadi pemimpin. Kewajiban kita adalah taat, mendengar dan taat. Enggak lagi membahas kriteria-kriteria itu. Itu dibahas sebelum dia jadi pemimpin. Kalau sudah berada di puncak kepemimpinan, tidak ada kewajiban yang lain kecuali mendengar dan taat. Ini budak. Nah, tidak memenuhi kriteria jadi pemimpin, tapi setelah jadi pemimpin, ya, maka wajib untuk ditaati. Walaupun sebelumnya statusnya adalah seorang budak. Naam. Barakallahu fikum. Usikum bitaqwallah samiwat ta'a wa intamaru alaikum abdun fa'innahu man ya'ish minkum. Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang berumur panjang, kata Nabi, fasayarakhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perhatikan ungkapan Nabi ketika mensifati ikhtilaf, beliau alaihi salatu wassalam mensifatinya dengan jumlah yang banyak. Jadi kalau ada khilaf di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, setelah membaca hadis ini, mengkaji hadis ini, kita tidak usah heran. Tidak usah heran. Tidak usah terbelalak mata kita. Kok ada khilaf lagi? Sudah dikhabarkan oleh Nabi, dan Nabi mensifati kathiran. Apa artinya kathiran? Banyak. Bukan 1, 2, 3 perselisihan. Banyak. Jadi, jadikan ini sebagai suatu prinsip, kaidah. Ya. Ketika terjadi perselisihan, enggak usah kemudian heran ada sebagian orang jadi futur karena ada khilaf di hadapan matanya. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Sudah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian kita baperan. Apa istilahnya? Bawa perasaan, oh sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit khilaf. Artinya akhirnya futur, enggak mau taklim. Lah. Nah, Nabi tidak menuntunkan seperti itu. Lalu bagaimana tuntunan Nabi jika terjadi perselisihan dan disifati dengan perselisihan yang banyak? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini yang wajib kita lakukan. Ya, bukan justru futur. Turun semangat, kurang semangat, hilang semangatnya taklim. Justru ketika terjadi khilaf itu, berpegang teguh dengan sunnah. Kaji sunnah dengan sebaik-baiknya. Ya. Baca kitab-kitab para ulama, baca tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang sunnah. Supaya kita bisa termasuk dengan baik. Bagaimana kita mau berpegang teguh dengan sunnah sementara kita tidak mengkaji sunnah? Sementara kita belum memahami sunnah dengan baik. Naam. Bersabar mempelajari sunnah termasuk dengannya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan juga berpegang teguhlah atas kalian, oleh kalian, dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, min ba'di, yang datang setelah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ya menegaskan addu 'alaiha bin nawajiz. Addu 'alaiha bin nawajiz. Nah, sebelum lanjut kita baca dulu keterangan Imam Rabi' hafizahullah taala menjelaskan makna sunnah. Apa makna sunnah yang kita diperintahkan oleh Nabi berpegang teguh dengannya? Kata beliau hafizahullah, at-tariqu wal manhaju fayashmulu dhalika tamassuk bima kana alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makna sunnah adalah jalan dan manhaj, metode beragama. Yashmulu dhalika, dan itu mencakup at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, khulafa'ur rasyidun, dan khulafa'nya yang mendapatkan petunjuk. Min al-i'tiqadati wal-aqwali wal-amal. Tiga hal ini. Sunnah mencakup tiga hal ini secara garis besar. Berpegang teguh dengan apa-apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya, berupa i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, wal-aqwal, ucapan-ucapan, dan al-a'mal, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Nah, jadi kita jangan salah memahami hadis, ya, memahami dengan perspektif yang sempit. Nah, alaikum bisunnati, atas kalian sunnahku. Dikiranya sunnah itu, yakni jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dikiranya sunnah itu terbatas pada definisi ini. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa karena sunnah ji. Lah, itu perspektif yang sempit. Bahkan sunnah Nabi, ya, berdasarkan definisi ini, tariq wal manhaj, jalan beragama, metode beragama yang ditempuh oleh Nabi mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Naam. Barakallahu fikum. Masuk di dalamnya perkara-perkara yang sifatnya prinsip, usul, pokok-pokok agama. Yang apabila kita tinggalkan, tidak mengamalkannya, maka seseorang bisa keluar dari agama, murtad karenanya. Baik, dan masalah-masalah furu', usul wa furu'. Masalah-masalah cabang. Barakallahu fikum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah itu dengan an-nawajiz, gigi geraham. Ya. Naam. Ini ungkapan untuk menegaskan makna berpegang teguh. Jika kita menggigit sesuatu dengan gigi depan kita, itu gampang dicopot. Tapi kalau kita gigit dengan gigi geraham kita, sulit untuk lepas. Karena kuat, tergenggam dengan kuat, tergigit dengan kuat. Demikian pula ketika seorang memegang teguh sunnah itu. Ya. Nah, adapun jika dia tidak teguh, tidak kuat, tidak kokoh memegang sunnah itu, beramal dengan sunnah, menjadikan prinsip-prinsip sunnah sebagai prinsip-prinsipnya, maka sunnah itu akan lepas darinya. Dia akan mudah meninggalkan sunnah karena suatu hal yang mungkin sifatnya sepele. Hanya karena hal sepele, seseorang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah akan meninggalkan sunnah. Ya, seperti gambaran sesuatu yang digigit tadi, kalau digigit dengan gigi depan, itu sedikit saja ditarik, bisa lepas. Demikian pula sunnah, kalau kita tidak serius mengamalkannya, tidak kokoh dan tidak istiqomah dalam berpegang teguh dengannya, maka kita akan dengan mudahnya meninggalkan sunnah itu. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian setelah perintah agar berpegang teguh dengan sunnah, Nabi memberikan peringatan, tahdzir. Wa iyyakum, kata para ulama menjelaskan maknanya adalah kalimatu tahdzirin, kata yang diucapkan untuk memberikan suatu peringatan. Wa iyyakum, hati-hati kalian. Wa muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru, dari perkara-perkara yang muhdatsat, yang baru dalam urusan agama. Jadi ada takdirul kalam di sini, muhdatsatul umur yakni fi umuruddin, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia kita tidak membahasnya. Artinya tidak diperingatkan, bukan termasuk yang diperingatkan oleh Nabi. Jangan kita memahami dengan pemahaman yang kolot seperti yang dipahami oleh orang-orang yang naam ingin membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Ya kan? Mereka mengolok-olok ahlus sunnah dengan mengatakan, mengapa kalian naik motor? Mengapa kalian naik mobil, naik pesawat? Bukankah itu muhdatsat, hal-hal yang baru? Kita katakan bahwa yang dimaksud muhdatsat di sini hal-hal yang baru fi umuriddin, dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Adapun kalian membahas dan memasukkan urusan dunia pada pembahasan ini, itu hanya sekedar apa? Dalih saja untuk membenarkan bid'ah kalian. Difahami ya ikhwah? Muhdatsatul umur. Naam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah, yakni apa tadi takdirul kalamnya? Fi umur ad-din, setiap bid'ah dalam urusan agama, Kita tidak memasukkan bid'ah dalam urusan dunia. Ini apa ini? Bid'ah ini. Bid'ah. Bid'ah. Semua yang ada di hadapan kita bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara dunia. Kita tidak membahas itu. Itu tidak dilarang. Yang kita maksud, ya, yang dilarang dan diperingatkan adalah bid'ah fi umuriddin. Jadi ada takdir kalamnya, ada keterangan yang disembunyikan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap bid'ah, yakni dalam urusan agama, dhalalah, itu sesat. Adapun dalam urusan dunia, kaidah mengatakan al aslu fil asya al ibaha, asal hukum segala sesuatu boleh, yakni dalam urusan dunia. Dalilnya, dasarnya firman Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala lakum wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini, jami'an, semuanya untuk kalian dalam urusan dunia. Pada asal hukumnya boleh. Berdasarkan keumuman ayat ini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semuanya untuk kalian, manfaatkan. Jadi yang kita bahas, yang diperingatkan adalah dalam urusan agama, barakallahu fikum. Sehingga ya jelas keanehan dari lontaran-lontaran statement mereka. Naam. Barakallahu fikum. Lalu apa makna bid'ah? Asy-Syaikh hafizahullah mengatakan ihdatsu amrin fid din, perhatikan keterangan beliau, ya. Memunculkan suatu perkara fid din dalam urusan agama. Lam yakun ala ahdi Rasulillah, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ala ahdi ashabi, tidak pula di zaman para sahabatnya. Nah, tayyib, kata Imam Malik rahimahullah mengomentari ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, ayat yang menerangkan bahwa agama Islam telah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, tinggal diamalkan. Kata beliau, wa ma lakum yawma idzin din, ya, wa ma lam yakun yawma idzin din lam yakunil yawma dinan. Apa saja yang bukan termasuk dalam urusan agama ketika ayat ini turun, maka pada hari ini, yakni di zaman Imam Malik, juga tidak termasuk dalam agama Islam. Dipahami? Apa saja yang bukan bagian dari agama Islam ketika ayat ini turun, karena ayat ini menegaskan bahwa Islam telah sempurna. Lam yakunil yawma dinan, maka pada hari ini juga bukan bagian dari agama Islam. Naam. Barakallahu fikum. Ya, jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ad-dhalal, kata Syekh Rabi menjelaskan maknanya, huwa adh-dhihab wal bu'du anil haq wa huwa diddul huda. Ad-dhalal adalah lawan dari kata al-huda, petunjuk. Ya. Atau maknanya yaitu dijauhkan dari kebenaran, dijauhkan dari al-haq. Nah, atau dalam bahasa kita sesat. Ya, sesat. Pernah sesat enggak? Pernah enggak sesat? Ya, ini salah jalan. Di hutan biasanya. Di hutan, sesat di hutan, atau sesat di jalan raya pakai GPS, Google Map, diarahkan ke tempat yang salah, itu sesat namanya. Salah jalan. Menjauh dari tempat yang dituju. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah agama, ya ini jauh dari al-haq, kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu makna mufradat, ya. Hadis al-Irbad Ibn Sariyah, sekarang kita baca makna global. Makna global dari hadis ini, kata Imam Rabi' hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali, hadal hadithu aslun azimun. Hadis ini merupakan suatu pokok agama yang besar, prinsip yang besar, aslun azimah, pokok agama yang besar. Nah, makanya beliau memilihnya dan memasukkan dalam pembahasan akidah dan ittiba. Ya. Wa fihi tawjihatun azimah jami'ah, dan di dalamnya ada tawjihat. Ya, bimbingan-bimbingan yang besar, bimbingan-bimbingan yang sifatnya jami'ah. Ya, mencakup. Faqad asda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nasiha al-azimah wal wasiyyah al-balighah ila al-ummatil islamiyah. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan nasihat yang agung ini dan wasiat yang besar ini kepada umat Islam, haitsu arsyadahum ila umurin azimah, di mana Nabi membimbing mereka kepada perkara-perkara yang besar. La qawama lidinihi wa dunyahum illa biltizamiha wa tibaiha. La qawama lidinihi. Tidak akan tegak agama mereka. Demikian pula urusan dunia mereka kecuali dengan berpegang teguh dengannya dan mengikutinya. Garis bawahi ucapan ini. La qawama lidinihi. Agama kaum muslimin tidak akan tegak. Demikian pula urusan dunia. Ya subhanallah. Jadi agama Islam itu ya membimbing kepada maslahat dunia dan agama sekaligus. Maka keliru keyakinan orang-orang sekuler yang membedakan antara agama dengan dunia, memisahkan antara agama dengan dunia. Itu ilmaniyah, ya, keyakinan sekuler yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Agama dan dunia diatur oleh agama Islam, urusan akhirat dan urusan dunia. Tidak akan tegak dunia dan akhirat mereka kecuali dengan iltizam, ya, konsekuen mengamalkannya dan mengikutinya. Naam. Qala wala halla li masyakilihim illa bitanfidhiha bidiqqah. Dan beliau mengatakan tidak ada jalan keluar untuk muskilah-muskilah mereka, untuk perkara-perkara ya yang menjadi muskilah, yakni permasalahan-permasalahan, problem-problem yang mereka alami, tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan menerapkan ya nasihat-nasihat tadi bidiqah dengan serius. Setiap problem yang kita hadapi dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama akhirat tidak bisa mendapatkan jalan keluar kecuali dengan menerapkan ya mengamalkan nasihat Nabi dalam hadis al-irbad ini dengan serius. Serius, tidak main-main. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan poin-poin ya dari hadis ini. Yang pertama, fala dina illa bitaqwallah. Tidak ada agama kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Naam, usikum bitaqwallah. Tidak ada agamanya seseorang kecuali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah asas, pokok, pondasi agama. Jika seseorang tidak memiliki lagi ketakwaan dalam dirinya, berarti sama saja dia tidak memiliki agama. Naam. La dina illa bitaqwallah wa hiya ta'atullah wa imtithalu awamiri wa ijtinabu nawahi. Takwa kepada Allah adalah ya ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Secara khusus di hari-hari ini ya ikhwah, pada kesempatan ini kita ingatkan ya agar menekuni dengan baik amalan soleh yang biasa kita lakukan sehari semalam, ya, yang terus berulang. Naam, demikian pula amal-amal soleh yang datang hadis-hadis khusus menunjukkan tentang itu. Naam. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min asyri dzilhijjah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada amal-amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang biasa kita lakukan, sholat-sholat 5 waktu, kemudian sholat-sholat rawatib yang mengikutinya, sholat witir, sholat duha, baca Quran, zikir pagi petang, dan seterusnya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dicintai lagi ketika diamalkan di 10 hari pertama ini. Sehingga kata para ulama, akad muakkad, lebih ditekankan untuk kita jaga dan kita, ya, perhatikan dengan baik. Karena pahalanya lebih besar daripada amalan jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar berjihad fisabilillah dengan harta, dengan jiwa dan hartanya, dan tidak kembali dengan sesuatu darinya. Yakni dia gugur fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wala qiyama lidinihim wala dunyahum illa bi imamin salihin adilin. Ya. Tidak bisa tegak urusan agama mereka dan urusan dunia mereka kecuali dengan imam, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil. Nah. Barakallahu fikum. Ya, yaquduhum bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang memimpin mereka dengan menerapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yunaffidhu fihim syari'atallah, dan pemimpin itu menerapkan di tengah-tengah mereka syariat Allah. Wa yunadzibu sufufahum, dan mengatur, ya, sufuf, barisan mereka. Wa yuwahhidu kalimatahum, dan menyatukan, ya, kalimat mereka, menyatukan persepsi mereka. Wa yarfa'u lahum rayatal jihad, dan mengangkat untuk mereka bendera jihad. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sungguh beruntung, ya, jika mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Imam saleh, adil, beramal, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menerapkan syariat Islam. Naam. Wa 'alal ummati an taslama lahu zimamat ta'ah. Maka wajib bagi umat Islam untuk taslamalahu zimamat ta'ah, memberikan ketaatan kepadanya. Fima tuhibbu wa takrahu. Perhatikan ungkapan ini. Dalam perkara-perkara yang umat itu senangi, atau perkara-perkara yang mereka benci. Jadi jangan kita menggembor-gemborkan, ya, menjadikan slogan taat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang disukai saja. Dalam perkara-perkara yang kita tidak senang juga, itulah ketaatan yang sempurna. Jika kita taat hanya dalam perkara yang kita sukai saja, sementara dalam perkara-perkara yang kita tidak senang, bertentangan dengan maslahat kita, ya. Nah, berarti ketaatannya belum sempurna. Setengah-setengah namanya kalau begitu. Barakallahu fikum. Madama mustaqiman ala amrillah, selama dia, yakni penguasa itu, istiqamah, ya, di atas perintah Allah, munaffidhan li ahkami, dan menerapkan hukum-hukumnya. Naam. Fima tuhibbu wa takrah, dalam perkara-perkara yang kita cintai, yang sejalan dengan maslahat kita, ya, ataupun tidak sejalan dengan maslahat kita. Bersabar walimaslahatil Islam wal muslimin, dan untuk maslahat Islam dan kaum muslimin, wa hifadzan ala wahdatihim, dan sebagai bentuk penjagaan atas persatuan kaum muslimin, wa haqnan lidima'ihim, dan menjaga darah-darah mereka, yafridul Islamu ta'ata bil ma'ruf, maka Islam mewajibkan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apa artinya perkara yang ma'ruf? Apa lawan kata ma'ruf? Mungkar. Ya, kalau itu kemungkaran, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal, dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk maslahat kaum muslimin, menjaga persatuan dan darah mereka, Islam mewajibkan umatnya taat dalam perkara ma'ruf li waliyil amr, kepada penguasa, wa in kana asiyan, walaupun dia pemimpin yang bermaksiat. Ya. Yakni lawan dari sifat yang pertama yang disebutkan. Sifat yang pertama tadi apa? Salihun, adilun, berhukum dengan syariat Islam. Ini sekarang sebaliknya, dia bermaksiat. Tetap diperintahkan dalam Islam taat kepada mereka dalam perkara ma'ruf. Tujuannya itu tadi, untuk maslahat Islam dan kaum muslimin, dan menjaga persatuan dan darah-darah mereka. Naam. Malam yakhruj bihi al-isyanu ilal kufri, selama kemaksiatan itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjadikan dia sampai kepada ya kekufuran. Nah, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, illa an tarau indakum minallahi kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata pada penguasa kalian, maka tidak wajib mendengar dan taat. Tayyib, selama masih muslim ya, belum sampai pada tahap kekufuran, maka wajib bagi kaum muslimin menaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apa dalilnya? Ayat yang biasa kita baca, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri, orang-orang yang memegang urusan kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menaati penguasa. Berarti wajib. Karena Allah memerintahkan. Wajib menaati mereka dalam hal-hal yang bukan maksiat, mencakup tiga hal. Hal-hal yang bukan maksiat mencakup tiga hal: mubah, mustahab, wajib. Jika pemerintah memerintahkan sesuatu, mengeluarkan suatu kebijakan, sifatnya wajib. Berarti wajib di atas wajib. Wajibnya semakin ditekankan. Difahami? Jika kewajibannya mustahab, sifatnya mustahab, menurut kacamata Islam ini mustahab untuk dilakukan. Wajib tambah mustahab. Wajib karena mengamalkan perintah wa'ati'u wa ulil amri minkum. Jika memerintahkan sesuatu yang di bawahnya mustahab apa? Tadi kan wajib, mustahab, kemudian mubah, hal yang sifatnya mubah, bukan sesuatu yang haram, bisa menjadi wajib jika penguasa yang memerintahkan, yang menyuruh kita melakukan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menaati mereka. Barakallahu fiikum. Nah, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut sesi kedua. Tafadhal, barakallahu.